Coba teman-teman buka surat As-Saffat, surat 37. Surat As-Saffat, surat 37, ayat 51. Atau 50 deh. Surat 37 ayat 50. Ini saya bacain dulu ya. Nanti setelah itu kita renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Ini adegan yang tadi saya kisahkan di surga dan neraka. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Orang-orang di surga nanti saling kenal lagi tuh. Kita tuh cuma enggak kenal sesama kita tuh cuman awal-awal berbangkit doang. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu cuma berlaku pada saat awal bangkit. Ketika kita awal bangkit dari kubur tuh kita enggak akan saling kenal. Enggak mikirin, siapa kok kamu di sebelah saya? Enggak. Gak usah dilanjut, nanti jadi gak benar. Udah aja gitu ya. Jadi pas awal berbangkit kita tidak saling kenal. Dan semua dibangkitkan kata Nabi dalam keadaan tidak berbusana dan tidak dikhitan. Kata Aisyah, aduh malu sekali hari itu. Kata Nabi, ya Aisyah, bagaimana seseorang bisa merasakan malu padahal hari itu hari ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Seorang ayah lari dari keluarganya, suami lari dari istrinya dan seterusnya. Tapi setelah adegan itu, manusia nanti akan saling kenal lagi. Makanya muncul adegan saling memberi pertolongan, saling menghujat, saling menimpakan dosa-dosa, saling menuntut. Itu berarti udah kenal. Nah, di surga manusia saling kenal lagi tuh. Sehingga kata Allah, fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Manusia akan bertemu lalu saling bertanya. Kata mereka, ini kan ali qorin loh. Ada lohnya. Ini kan ali qorin. Apa artinya? Dulu saya tuh punya teman loh, kata dia. Ini kata dia sama orang yang penduduk surga. Apa temannya? Teman yang tadi di dunia yang saling berlomba-lomba dalam 1.000 dinar. Yang satu 1.000 dinar beli istana, yang satu lagi 1.000 dinar beli istana di surga. Yang satu 1.000 dinar nikah di dunia, yang satu lagi nikah di surga. Yang satu lagi 2.000 dinar beli kebun di dunia, yang satu lagi 2.000 dinar beli di surga. Qorinun. Teman dekat saya ketika di dunia. Yaqulu innaka laminal musaddiqin. Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit dan seterusnya sampai kalimat qala hal antum muttali'un? Berkatalah pula ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Kata dia kepada siapa? Kayak tadi kepada malaikat, malaikat tolong cariin dong teman saya yang ini. Oh, ini mah gak ada di daftar surga, dia mah di neraka. Oh gitu ya, udah pergi aja ke jendelanya surga, lalu melihat ke arah neraka. Ketika bertemu di neraka, fattala'a, fattala'a itu gini. Jadi ittala'a itu ngelihat itu kayak melongo gitu. Kan surga di tempat yang tinggi, neraka di tempat yang rendah, yang dalam. Dari surga dia ngelihat ke bawah, ke neraka. Fattala'a, ayat berapa tuh? 55. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu dia lihatlah saudara atau temannya itu di dalam neraka yang sangat panas, menyala-nyala. Dan melihatnya itu gak pakai teropong segala macam. Aduh gak kelihatan, saya minusnya udah ini. Ada ini gak optik gak di sini? Cari di neraka, gak ada. Ngelihat langsung penglihatan orang-orang di surga itu basirah, sangat bening, jelas, sehingga bisa melihat ke dalam neraka. Ternyata temannya ada di sawa'il jahim. Sawa'il jahim itu kata ulama di dasar neraka. Qala, berkatalah orang yang di surga ini, tallah, demi Allah, in kita laturdin, hampir saja kamu mencelakakan saya. Apa maksudnya? Coba kalau dulu saya dengerin nasihat kamu, pasti nasib saya sama dengan kamu sekarang di neraka gitu. Coba kalau dulu saya ngikutin nasihat kamu, saran dari kamu, pasti saya sekarang sama-sama tersiksa. Qala, tallahi in kita laturdin, walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat Allah yaitu hidayah yang membolak-balikan hati, saya pasti akan termasuk di antara orang-orang yang disiksa. Itu dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka di akhirat. Makanya dialog ini harus jadi motivasi kita, bukan menuduh orang neraka, enggak. Ada teman kita yang belum hijrah, ntar kita dialog ya. Enggak usah gitu, itu mah sombong ya. Baru ngelihat teman kita yang misalnya masih mabuk gitu ya. Ntar kita dialog ya. Aku mah di atas, kamu di bawah. Maksud lo apa? Kamu di neraka, saya di surga. Nanti lihat kita, lo baca aja di surat Shaffat. Saya yang akan ngomong kayak gitu ke kamu. Gak boleh kayak gitu. No judgment ya. Gak boleh menghakimi orang lain. Cuman ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Beda ya. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Karena bisa jadi orang yang tadi kita hakimi ternyata sama-sama di surga. Kita sama-sama di surga, kata dia. Gak ada dialog yang seperti kamu gambarin. Oh gitu ya, gak jadi dialognya. Gak jadi, soalnya saya udah hijrah juga misalnya. Dialognya jadi fa'akobala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Dialognya tuh di ayat yang tadi pertama, saling sama-sama di surga. Kalau di alwaqi'ah, yatufu alaihim wildan mukhalladun bi'akwabi wa'abariqa waka'sim mimma'in la yusadda'una anha wa la yunzafun. Jadi nanti mereka lagi ngobrol gitu ya, terus lewat pelayan-pelayan anak muda yang mukhalladun, yang kekal, bawa ka'sin, gelas-gelas bening dari permata, dan menuangkan khamer. Jadi kita minumnya di surga itu khamer, tapi khamer berkualitas tinggi, yang kalau di dunia mungkin tidak ada nilai yang sanggup membayar khamer itu. Satu tetesnya aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sedangkan khamer di dunia, kadang kita ada khamar yang di beberapa kafe itu satu gelasnya atau satu botolnya 5 juta. Saya pas ngelihat harganya, wah 5 juta, mending saya kredit motor nih. Namanya juga orang pas-pasan. Orang 5 juta itu untuk minum doang tuh. Kita 5 juta lumayan bisa modal usaha. Di dunia aja khamar bisa 5 juta satu botol. Di akhirat satu tetesnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak akan mabuk orang yang meminum minuman itu. Minum sesukanya, lezatnya lebih lezat, tetapi tidak akan menghilangkan pikiran atau akal mereka. Jadi kita tos, gimana dulu di dunia? Wah, kenapa kamu mabuk gitu? Ternyata dia bawa dari gitu ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh, Pak. Saking ada sahabat yang kayak gitu? Ada, mau mati aja bawa khamer. Bukan ke surga bawa khamer ya. Mau mati aja bawa khamer. Siapa dia? Seorang sahabat Nabi yang udah hijrah tapi gak bisa berhenti minum. Cuma itu doang yang dia belum bisa hijrah. Yang lain udah hijrah. Sehingga dia berdoa, dia bilang ke anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau ayah nanti meninggal, kuburkanlah ayah di bawah pohon anggur. Sehingga buah-buah anggur yang jatuh ke tanah yang sudah busuk, kemudian masuk ke dalam tanah, cairannya itu bisa membasahi tulang-tulang ayah. Coba, saking ediknya dengan khamar. sampai meninggalnya aja pengen di bawah pohon anggur. Itu artinya bawa khamar ke akhirat. Dia mau meninggal aja bawa anggur tuh. Nah, ternyata gak ada itu di surga. Gak ada orang minum khamar. Loh kok mabuk ya? Perasaan di surga gak ada yang mabuk deh. Nih jangan-jangan mereknya apa nih? Gak ada ya di surga maya. Semuanya lurus. Sehingga dialog itu akan terjadi nanti di akhirat. Ini motivasi buat kita. Sehingga kalau misalnya kita sedikit ngerasa agak kayak, kok hidup saya susah gini padahal udah hijrah, bilang aja apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Saya udah mudah-mudahan dapat di akhirat. Kalau misalnya orang lain bisa membeli segala macam di dunia, kita belinya lewat sedekah aja, lewat dua rakaat sholat, lewat tasbih. Kita mengatakan misalnya Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdi. Itu pahalanya apa? Satu kali mengucapkan Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdi, pahalanya Allah tumbuhkan satu pohon kurma di surga. Sehingga satu pohon kurma ini kalau kita berjalan 100 tahun itu belum keluar dari naungannya, saking rindangnya pohon kurma di surga. Cuma bilang Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdi. Kalau dibalik Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil Azim, Allah beratkan timbangan kita. Cuma bolak-balik itu aja pahalanya beda-beda. Coba teman-teman lihat orang yang saking semangatnya kerja, biasanya teman-teman dari etnis Tionghoa misalnya, kan mereka semangat-semangat tuh kalau kerja. Dia jualan, dia punya kafe misalnya, atau punya sebuah stand di mall. Udah punya kafe, masih jualan yang perintilan-perintilan di depan toko tuh. Kadang-kadang jual yang gak terlalu mahal. Loh kok dia masih mau jualan yang kayak gitu-gitu, padahal dia udah punya kafe. Yang perintilan pun dia lakukan. Lumayanlah buat isi pulsa, lumayanlah buat apa bensin, lumayanlah buat bayar pembantu. Dia masih mikirin yang kecil-kecil, padahal dia udah punya toko yang besar. Kenapa kita sebagai muslim mengabaikan yang kecil-kecil yang Allah tawarkan, pahalanya besar? Udah kok, udah tahajud, udah tambahin aja yang perintilan. Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil bihamdi wa subhanallahil azim. Itu kan perintilan kan? Kalimatan, khafifatan ala lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallahil wa bihamdi, Subhanallahil azim. Itu perintilan loh. Gampang ngucapinnya, tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT. Jadi gak boleh bilang, kan udah tahajud, kan udah umroh, kan udah tilawah, kan udah. Sama kayak orang tadi, kan udah punya toko, kenapa masih jualan yang kecil-kecil di depan tokonya? Begitu juga kita, kan udah tahajud, kenapa masih mikirin Subhanallah, Subhanallahan? La haula wa la quwata illa billah. Itu adalah satu box perhiasan di dalam surga. Disimpannya di bawah arasy, bukan di bawah tempat tidur. Di bawah arasy. Siapa yang mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, Allah memberikan kanzun. Kanzun itu kayak harta terpendam yang tersimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pas kita nanti masuk surga insyaallah, tiba-tiba Allah mengatakan, "Abdi, hambaku. Ini untuk kamu." Ya Allah, ini dari mana? Dari la haula wa la quwata illa billah. Wahai hambaku, ini untuk kamu. Dari mana? Dari subhanallah, dari alhamdulillah, dari Allahu akbar, dari la ilaha illallah. Artinya kalau orang membeli dunia dengan hal-hal yang kayak gini, kita membeli akhirat dengan hal-hal yang seperti itu. Dan wa ma indallahi khair. Itu teman-teman logika yang saya pengen sharing. Dan para sahabat semuanya menggunakan logika ini walaupun nasib mereka beda-beda. Ada Abu Hurairah yang makan aja susah, ada Abdurrahman bin Auf yang susah kalau gak makan, selalu makan gitu ya. Ini beda dua sahabat. Abu Hurairah kan makan susah kan ya? Dia susah dengan kemiskinannya. Abdurrahman susah dengan kekayaannya. Abdurrahman, ngapain kok kamu sedih? Saya kaya. Oh, kaya sedih ya? Ada orang kaya sedih. Utsman, kenapa kamu kok diam aja? Ya ini saya lagi mikir kok saya kaya ya? Aduh, sombong gini kan kalau di kita mah ya. Kaya tapi dia mikir, aduh, kok kaya ya? Salat nangis, kenapa salatnya lagi nangis? Banyak masalah ya? Enggak, justru saya gak punya masalah. Gak punya masalah nangis. Kalau kita banyak masalah nangis, kalau sahabat gak punya masalah nangis. Kenapa? Mereka yakin orang yang miskin itu lebih duluan masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. Cuman sih orang kaya kalau udah masuk surga lebih tinggi nanti karena dia sedekah. Tapi kan 500 tahun lumayan ya. 500 tahun terkatung-katung di padang mahsyar, coba ngapain? Coba kalau kita divonis masuk penjara 500 tahun gimana tuh? Dan gak sehari pun gak masuk penjara kan? Karena langsung dibawa ke kuburan. Divonis karena dia bersalah, maka dia akan dikurung di dalam penjara selama 500 tahun. Coba, sama aja seumur hidup kan? Bayangin 1500 tahun itu di padang mahsyar, itu paling sedikit jaraknya dengan orang miskin. Makanya Nabi berdoa, "Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Bangkitkan saya bersama orang miskin." Berani? Kalau berani kita doain nih bareng-bareng nih. Berarti emang kita betul belajar. Termasuk saya juga gak pernah berani. Saya ngedoa kayak gitu. Saya tahu semua doa Nabi itu baik, tapi yang ini saya gak berani. Gini, "Ya Allah, coba kalau kita minta, ya Allah berikan kepada saya apa yang diminta oleh Rasulullah." Jangan ngomong gitu. Jangan-jangan kita gak sanggup dengan apa yang diminta oleh Rasulullah. Salah satunya doa tadi tuh, sanggup gak? "Ya Allah, saya susah mau doa, gak tahu mau minta apa." Ya kayak Rasulullah aja deh, ya Allah gitu. Ternyata Rasulullah mintanya apa? "Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin." Begitu kita udah amin, miskin nih. "Allah, masalahnya di mana ya dari doa saya?" Wah, ini mah orang gak ngerti ya nih. Nah, ini kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara dia gak paham logika Allah. Dia minta aja terusnya gak tahu cara pandang Allah itu luar biasa. Allah itu maha bijaksana, sedangkan kita butuh kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau belum berani doa, "Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin," doa kayak Umar aja. "Ya Allah, ini agak lebih ini dikit nih, lebih ringan dikit. Kalau nanti kan berat banget tuh. Ini agak medium lah, enggak terlalu bold. Ini yang medium ya, yang mediumnya gini. Ya Allah, berikanlah bagi saya harta secukup yang saya butuhkan. Secukup yang saya butuhkan. Secukup keperluan saya. Kalau saya perlu jalan-jalan ada." Jangan diperjelas, tapi ya segitu aja. Umar mah doanya kayak gitu. "Ya Allah, berikan saya harta secukup yang saya butuhkan. Dua helai pakaian, satu dicuci, satu dipakai. Yang udah kotor dicuci, yang ini dipakai, yang udah kering. Dan satu kendaraan, kemudian tempat tinggal yang bisa menghalangi saya dari panas dan dingin." Gitu aja. Ini permintaan Umar. Ini agak-agak medium dikit nih. Berani? Tapi jangan didefinisikan tafsir kita tadi ya. Perlu ini ada, perlu itu ada. Ini tafsir birra'i, tafsir dengan akal kita. Kalau gak berani yang segitu, mintalah yang light. Kan tadi bold banget nih Rasulullah ya. Umar medium, kita yang light-light aja deh. Gimana yang light? "Ya Allah, jadikan hamba sebagai hambamu yang pandai bersyukur." Kalau pandai bersyukur artinya apa? Kan kita nih kayak main sama Allah tuh, main sama Allah, ngomong sama Allah tuh pakai bahasa tinggi gitu. Kan Allah maha faham kan? "Ya Allah, jadikanlah hamba sebagai orang yang pandai bersyukur." Artinya apa? Berarti Allah kasih nikmat dan kasih kepada kita hati yang bersyukur. Itu paling light. Ada di atas itu gak ada lagi, udah segitu aja. Kalau kita minta, "Ya Allah, berikan saya rezeki yang sebanyak-banyaknya." Jangan lupa, dan juga hati yang pandai bersyukur. "Inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban syakira wa rizqan wasi'an." Jangan rizqan wasi'an, tapi qalban kufur. Ini na'uzubillah min dzalik. Seperti Sa'labah, Sa'labah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya, wama indallahi khair. Jadi jawabannya dari 2 tambah 2 adalah wama indallahi khair. Logika hitung-hitungan orang beriman dengan orang kafir itu berbeda. Orang kafir segalanya dihitung dengan duniawi, orang beriman segalanya dihitung dengan ukhrawi, yaitu surga Allah SWT. Sehingga kita tidak putus asa dan juga tidak bersedih hati. Likaila apa? Tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian dan juga tidak lupa diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Terakhir, marilah kita berdoa. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman, jangan lupa doain saudara kita di Gaza atau Palestina, di Aleppo, di Suriah, di Homs, dan juga di Irak, di Rohingya. Karena kita mungkin belum mampu membantu mereka dengan yang lebih besar daripada doa, maka jangan pelit dalam berdoa. Udahlah, kita gak bisa jadi relawan kesana, tidak juga mampu membela mereka dengan berjihad, tidak juga mampu setiap hari berinfak untuk mereka, minimal setiap hari berdoa untuk mereka. Karena media kita hampir tidak meliput sama sekali nasib mereka, sehingga seolah-olah mereka itu gak ada masalah apa-apa. Padahal kemarin di Hong Kong ada mobil bus kecelakaan masuk jurang aja, cuma 8 orang luka-luka, gak meninggal, 8 orang luka-luka gara-gara bus masuk ke apa, bukan jurang sih, selokan gitu, ada yang luka-luka 8 orang, semua media meliput. giliran kaum muslimin ratusan ribu orang dibombardir di negara-negara itu, tidak ada yang meliput. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pertolongan, karena nasib mereka luar biasa sangat memilukan. Kalau enggak kita sebagai saudaranya yang mendoakan, lalu siapa? Kemudian mudah-mudahan juga media-media yang dipegang oleh kaum muslimin bisa concern menyuarakan hak-hak orang yang tertindas. Ini bukan hanya masalah agama, tapi masalah kemanusiaan yang lebih universal. Jadi kalau ada orang yang ngomong alasan seribu alasan, saya kira dia berarti tidak punya lagi nilai kemanusiaan atau semangat kemanusiaan dalam hatinya. Kemudian kita doakan juga supaya Indonesia ini bisa ikut membantu negeri-negeri yang tertindas itu secara politik dan juga atas nama negara, bukan hanya atas nama bangsa. Berita terakhir, Raja Qatar sudah menyediakan sebuah kota di Palestina. Dia bikin kota, bukan bikin apartemen, bikin kota yang ada sekitar ratusan apartemen. Raja Qatar nih bikin kota di Palestina khusus untuk korban perang. Jadi korban perang itu bisa ngungsi ke kota itu, jadi kayak kota baru gitu. Dan lebih luas daripada kota baru Parahyangan, sekitar 3 kali lipat daripada kota baru Parahyangan. Bayangin, kota baru Parahyangan dibikin oleh seorang raja dan hanya dikhususkan gratis buat korban perang. Ini kalau penguasanya beriman. Dan kita berdoa untuk penguasa-penguasa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hatinya dalam keimanan dan memberikan ke dalam hatinya keberanian dan inisiatif untuk membela kebenaran itu benar dan kebatilan itu batil, sehingga tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Allahumma ij'alna laka dzakkarin laka syakkarin. Allahumma ilaika aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa bika khasamna. Na'udzu bi'izzatika an tudhillana. Antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Allahumma zalamna anfusana zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi falastin. Allahumma ansuril muslimina fi suriya. Allahumma ansuril muslimina fil iraq. Allahumma ansuril muslimina al mustad'afin al mazlumina fi rohinya. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma wahhid sufufahum wasaddid ramyahum washfi jarhahum warham shuhada'ahum. Allahumma alif baina qulubil muslimin kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma ij'al baladana Indonesia hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum ya razzaq. Allahumma hdi shababal muslimin. Allahumma astur auratil muslimin. Allahumma ansur dinana. Allahumma ansur dinana. Allahumma ansur da'watana hadhih. Allahumma ansur da'watana hadhih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liwalidayna ya rabbana wa li ummahatina wa li abaina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin. Allahumma ighfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Wadud nas'aluka al wudda. Ya Wadud nas'aluka al wudda. Ya Wadud ya Arhamar Rahimin nas'aluka ar-rahmata wal wudda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghaffar, ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Engkaulah yang maha terpuji di langit dan di bumi. Seluruh makhlukmu memujimu dan bertasbih kepadamu siang dan malam, ya Allah. Tidak sedikit pun pujian-pujian kami menambah keagunganmu, ya Allah. Dan tidak sedikit pun dosa-dosa kami mengurangi dan merugikanmu, ya Allah. Engkau maha terpuji. Engkau tidak butuh kepada hamba-hambamu. Kamilah yang butuh kepada engkau, ya Allah. Hilangkanlah sifat sombong di dalam hati kami, terutama sombong kepadamu, ya Allah. Kami berlindung dari sifat sombong. Tidak mungkin orang yang memiliki sombong sekecil zarah pun masuk surga, ya Allah. Engkaulah yang maha agung. Engkau maha mulia, ya Allah. Sedangkan kami hina, kami rendah di hadapanmu, ya Allah. Kami butuh kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Jika ibu kami pernah punya salah kepada kami, ya Allah, sesungguhnya kedurhakaan kami lebih besar daripada kesalahan ibu kami, ya Allah. Jika ayah kami pernah menyakiti hati kami, ya Allah, sesungguhnya dosa-dosa kami kepada beliau jauh lebih banyak, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Jika dia pernah salah kepadamu, ya Allah, itu karena ibu kami tidak faham, tidak mengerti. Dia belum belajar Islam sedalam yang kami pelajari. Karena waktunya dihabiskan hanya untuk mendidik kami. Waktunya dihabiskan untuk menafkahi kami, ya Allah. Hampir tidak punya waktu bagi ayah ibu kami untuk belajar Islam, duduk di dalam majelis ilmu sebagaimana yang kami alami, karena mereka bersusah payah untuk bisa menafkahi anak-anaknya. Ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Rahmati keduanya, ya Allah. Sayangi keduanya, ya Allah. Sayangi ayah kami, ya Allah. Sayangi ibu kami, ya Allah. Seperti mereka menyayangi kami, ya Allah. Seperti diam-diam mereka mengasihi kami, ya Allah. Jadikan setiap tetes susu ibu kami sebagai kebaikan di sisimu, ya Allah, baginya. Dan jadikan setiap tetes keringat ayah kami sebagai kebaikan di sisimu untuknya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah untuk kami anak-anak yang soleh-soleha. Janganlah engkau menghukum kami karena kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami. Engkau menghukum kami dengan kedurhakaan anak-anak kami kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya engkau menghukum seseorang sesuai dengan amal perbuatannya. Janganlah engkau menghukum kedurhakaan kami dengan kedurhakaan anak kami kepada kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain engkau, ya Allah? Siapa lagi yang bisa menghapus segala kesalahan selain engkau, ya Allah? Siapa lagi yang bisa kami harapkan segala kebaikan kecuali kepadamu, ya Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami berserah diri, ya Allah. Kami berhijrah dengan niat mencari ridha-Mu, ya Allah. Ingin memperbaiki diri kami, ya Allah. Ingin meninggalkan keburukan-keburukan di masa lalu kami, ya Allah. Terimalah kedatangan kami, ya Allah, di sisimu. Sebagaimana engkau menerima kedatangan kaum muhajirin kepada orang-orang ansor di Madinah, ya Allah. Sesungguhnya pertolonganmu dan penerimaanmu lebih baik daripada penerimaan kaum ansor. Terimalah kami, ya Allah. Bimbinglah kami di sisimu, ya Allah. Janganlah engkau lepaskan kasih sayangmu dari kami. Janganlah engkau melepaskan rangkulanmu dari kami. Rangkul kami, ya Allah, dalam kasih sayangmu. Janganlah engkau biarkan kami tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Beri kami kekuatan untuk melawan hawa nafsu kami sendiri, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk melawan keburukan-keburukan yang ada pada dalam diri kami sendiri, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk menundukkan keinginan-keinginan yang tidak engkau ridhoi dalam diri kami, ya Allah. Beri kami kekuatan dan keistiqomahan untuk terus berada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami di seluruh dunia, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Suriah, ya Allah. Di Aleppo, ya Allah. Yang setiap hari jatuh korban dari orang-orang yang tidak berdosa. Anak-anak kecil yang bahkan baru saja lahir, ya Allah. Baru saja menghirup udara di dunia sudah kembali kepadamu dalam keadaan terzalimi, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Suriah. Tolonglah saudara-saudara kami di Irak. Tolonglah saudara-saudara kami yang terusir di Rohingya, ya Allah. Siapa lagi yang bisa menolong mereka selain Engkau, ya Allah? Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa makaru wa makarallahu wa khair wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu punya rencana jahat, sedangkan Engkau Maha mengetahui rencana mereka. Gagalkanlah segala rencana jahat mereka, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang berjihad di seluruh dunia, ya Allah, yang membela agamamu, ya Allah, yang difitnah seolah-olah mereka para penjahat, padahal mereka lah yang membela orang-orang yang tertindas, mereka lah yang membela anak-anak yatim, mereka lah yang melindungi para janda-janda yang terusir dari rumahnya sendiri, ya Allah. Bantulah mereka, satukanlah barisan mereka, janganlah Engkau biarkan mereka berpecah belah, karena hanya mereka harapan kami setelah Engkau, ya Allah. Ya Rabbana, beri petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sayangilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang adil, ya Allah. Hilangkanlah rasa dengki dari hatinya, ya Allah. Lenyapkanlah kesombongan dari hatinya, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha menerima doa hamba-hambamu. Kami tidak ingin pemimpin-pemimpin kami celaka karena kemurkaanmu, ya Allah. Karena jika Engkau murka, tidak ada yang bisa menghalangi, ya Allah. Sebelum Engkau marah kepada setiap orang-orang yang durhaka, beri mereka petunjuk, ya Allah. Beri petunjuk kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami, dan bimbinglah ulama-ulama kami, dan kuatkanlah kami agar setia di dalam barisan para ulama kami, ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah negeri kami yang tercinta ini, Indonesia, negeri yang aman, dan berilah rezeki kepada orang-orang yang beriman di dalamnya, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami orang-orang solih yang akan memimpin kami dengan keadilan dan ketakwaan. Anugerahkan untuk kami keturunan-keturunan Umar bin Khattab yang adil. Anugerahkanlah untuk kami keturunan-keturunan Umar bin Abdul Aziz. Anugerahkanlah untuk kami pemimpin-pemimpin seperti Nur bin Zinki. Anugerahkanlah untuk kami pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi. Anugerahkanlah untuk kami pemuda-pemuda seperti Muhammad Al-Fatih. Anugerahkanlah untuk kami pemuda-pemuda yang pemberani, yang cerdas, yang kreatif, yang solih, yang di tangan mereka Engkau akan memenangkan agamamu, ya Allah. Berilah petunjuk kepada para pemuda Islam di Bandung, pemuda Islam di seluruh Indonesia, ya Allah. Berkahilah pertemuan kami ini, ya Allah. Maafkanlah jika kami punya banyak dosa di dalam pertemuan ini, ya Allah. Mungkin kami terlalu berlebihan, mungkin kami salah ucap. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah, Allah.